Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk merasakan nikmat thalabul ilmi, yang nikmat ini tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, dan di sini adalah ilmu syar'i bukan ilmu dunia, adalah wajib bagi setiap muslim. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita berusaha bukan menyisihkan atau sisa waktu, dan tetapi memang mengutamakan waktu-waktu kita untuk thalabul ilmi, karena ini adalah kebutuhan yang paling besar seorang manusia, seorang muslim. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ku anfusakum dirimu, wa ahlikum naro dan keluargamu, wa auladukum dari api neraka. Disebutkan oleh para ulama, ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu dengan ta'dibihim wa ta'limihim, dengan mengajari mereka, memaksa mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar, tidak mau menghadiri majelis ilmi, bagaimana kita bisa mengajari mereka? Mengajari istri-istri kita, mengajari anak-anak kita mana halal dan haram, mana larangan dan perintah, kalau kita tidak belajar. Dan tentunya untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum," yaitu jagalah dirimu. Ya, Allah memerintahkan kepada diri kita terlebih dahulu. Menjaga diri kita dari api neraka. Kemudian menjaga wa ahlikum, menjaga keluarga-keluarga kita, istri, anak-anak, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk senantiasa datang dan menghadiri majelis ilmi yang di situ disampaikan qaul Allah wa qaul Rasul. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya. Dan tidak semua hambanya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang mulia ini. Adapun pada pertemuan pada malam ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari surat An-Nazi'at, yaitu ayat yang ke-42 sampai yang ke-46. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat yang ke-34 sampai dengan ke-41. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua golongan, yaitu ahlun nar wa ahlul jannah, beserta dengan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ahlun nar, yaitu orang-orang yang fa'amma man tagha, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Kemudian sifat yang kedua, wa atharul hayata dunya, dia lebih mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan golongan yang lainnya, yaitu ashabul jannah, dengan menyebutkan sifat-sifat mereka, yaitu Allah menyebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang takut ketika berdiri di hadapan Rabb mereka dan menahan jiwa-jiwa mereka dari hawa nafsu. Ini adalah dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang sebelumnya. Adapun pada malam ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-42 sampai dengan ke-46 dan ini merupakan ayat yang terakhir dari surat An-Nazi'at. Qala rahimahullah ta'ala, qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya, yaitu orang-orang musyrikin bertanya kepadamu wahai Muhammad, anisa'ah, yaitu tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan waktu terjadinya? Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ada dua jenis orang atau golongan yang mereka bertanya tentang terjadinya hari kiamat. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mereka bertanya dengan maksud untuk mencela atau mendustakan. Mendustakan, mengolok-olok tentang hari kebangkitan. Dan ini sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy ataupun kaum musyrikin sebelum mereka. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam ayat ini, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Atau di dalam ayat yang lainnya mereka menyebutkan atau Allah berfirman, yasta'jilu biha alladzina la yu'minuna biha walladzina amanu mushfiquna minha. Dan orang-orang yang tidak beriman, yaitu tidak beriman kepada hari kiamat, mereka meminta didatangkan segera, yasta'jiluna biha, yaitu didatangkan segera hari kiamat agar segera ditegakkan. Walladzina amanu musyfiquna minha, adapun orang-orang yang beriman mereka takut akan datangnya hari kiamat. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang bertanya dengan maksud untuk mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari tersebut. Sebagaimana di ketika zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka Rasulullah berkata dengan keras kepada Badui tersebut, ma'adadtuha atau ma'adadtaha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Maka Arab Badui tadi menyebutkan, hubbullah, aku mencintai Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, almaru 'ala man ahabba, seseorang itu akan bergabung atau berada bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka ini disebutkan salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir ayat ini, yaitu ayat yang ke-42. Beliau menyebutkan tentang dua golongan yang mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian fima anta min dzikraha, siapa kamu? Fima ini adalah gabungan dari fi harfu jar dengan ma, yaitu ma istifhamiyah. Kalau pernah belajar mungkin ada di Rusulullah ya. Ma di sini adalah fi dan ma. Kemudian apabila bergabung ma istifhamiyah ini dengan harfu jar, maka ma alifnya ini dihapus. Sehingga dibaca dengan qasar atau dengan pendek, fima, bukan dengan fima. Dan qiraah yang mutawatir adalah fima an atau dengan pendek ya, fima anta min dzikraha. Adapun sebagian membaca dengan fima dengan dipanjangkan maknya, sebagaimana di dalam surat An-Naba, amma an ma, dibaca dengan pendek. Fima anta min dzikraha, siapa kamu sehingga dapat menyebutkan waktu datangnya hari kebangkitan? Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah kesudahannya, yaitu waktunya, ilmunya tentang kapan hari kiamat itu dikembalikan. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Sesungguhnya kamu adalah hanya pemberi peringatan, man yakhshaha, bagi orang-orang yang takut akan datangnya hari kebangkitan. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, yaitu ketika hari berbangkit, mereka merasakan seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu tidak lain hanya sebentar saja. Illa ashiyatan aw duhaha, sebagaimana di sebagian waktu sore ataupun pagi hari. Banyak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya, yaitu bahwasanya hari kiamat datangnya adalah tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi yang jelas disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu illa yaumal jum'ah. Tidak akan tegak hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Maka di dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya hewan-hewan itu ketika memasuki hari Jumat, mereka was-was dan memperhatikan dari arah mana matahari akan terbit. Adapun manusia dan jin, maka mereka adalah makhluk yang lalai. Ketika melewati hari-hari Jumat, maka biasa saja seolah-olah tidak mengetahui atau bahkan tidak mengetahui bahwasanya makhluk Allah yang lainnya merasa takut akan tegaknya hari kiamat. Kemudian qala rahimahullah ta'ala, ay yas'aluka al-muta'annituna al-mukadzibuna bil ba'tsi, yaitu bertanya kepadamu orang-orang yang keras kepala atau orang-orang yang menyusahkanmu dan mendustakanmu atau yang mendustakan hari kebangkitan, yaitu kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah atau ayya anisaati ayyana mursaha. Atau di dalam ayat yang lainnya mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingkari, bahkan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan hari yang engkau janjikan, yaitu hari kiamat akan datang. Ini disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa surat, seperti di surat Yasin dan surat-surat yang lainnya. Mata wuku'aha, kapan terjadinya, kapan tegaknya hari kiamat. Fa'ajabahumullahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka, pertanyaan mereka, dengan firman-Nya, fi ma anta min dzikraha, siapa kamu wahai Rasulullah sehingga kamu dapat menyebutkan kapan terjadinya atau kapan waktu terjadinya hari kiamat. Aimal faidatul laka walahum fi dzikriha wa ma'rifati waqti maji'iha. Apa faidahnya untukmu? Faidahnya untukmu dan untuk mereka ketika menyebutkan tentang hari kiamat dan mengetahui kapan terjadinya. Apa faedahnya bagi kalian? Walaisa tahta dzalika natijatin. Tidak ada faedahnya ketika menyebutkan tentang waktunya atau kapan terjadinya hari kiamat. Walihada lama kana ilmul ibadi lissa'ati laisa lahum fihi maslahatun diniyatun wala dunyawiyatun balil maslahatu fi khafa'ihi alaihim. Oleh karena itu, ketika manusia itu tidak mengetahui ataupun manusia ketika manusia mengetahui tentang saat atau hari kebangkitan, maka tidak ada faedahnya bagi mereka, baik untuk urusan dunia mereka wala dunyawiyatun, baik dalam perkara atau urusan dunia. Balil maslahatu fi khafa'i alaihim, bahkan maslahat itu ada ketika hari kiamat atau hari kebangkitan itu disembunyikan dari manusia. Tawa ilma dzalika an jami'il khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala simpan ilmu tentang hari kiamat dari seluruh makhluk. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seseorang, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian bertanya tentang hari kiamat. Fakhbirni an isaah, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minasail. Yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala yang sekarang pun sudah bersiap, itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi malaikat Israfil hanya menunggu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup, maka malaikat Israfil pun akan meniup sangkakala tersebut. Jadi tidak ada satu makhluk Allah pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wasta'tsara bi ilmihi, dan Allah mengkhususkan ilmu tentang hari kiamat itu untuk Allah sendiri. Faqala ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah kesudahannya, yaitu kapan waktunya hari kiamat itu terjadi. Ai ilaihi yantahi ilmuha, kepada Allah lah akan berkesudahan atau sampai kapan hari kiamat itu terjadi. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, yaitu ketika kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapan waktu terjadinya hari kiamat. Di dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan bahwasanya beliau hanya diberikan oleh Allah tentang tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat. Dan salah satunya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika itu beliau bersabda, ketika beliau diutus, hari kiamat itu jaraknya sedekat antara jari telunjuk dan jari baina sa'ataini, beliau menunjukkan seperti ini. Semakin dekat itu menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Dan beliau hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, yaitu tentang tanda-tanda kapan hari kiamat itu akan ditegakkan. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah sesungguhnya ilmunya, yaitu ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Wa sakulat fis samawati wal ardh, terasa berat ketika datangnya hari kiamat bagi langit dan bumi. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya ketika ingin mengetahui gambaran bagaimana terjadinya hari kiamat adalah ketika membaca surat At-Takwir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza syamsu quwirat, jika matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat, dan jika bintang-bintang itu berjatuhan. Maka ini adalah sebagian kecil yang bisa digambarkan ketika keadaan hari kiamat dan kejadian yang sangat luar biasa, sehingga disebutkan di dalam ayat yang akan datang, yauma yafirul mar'u min akhih, hari di mana lari saudaranya dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari semua karena dahsyatnya hari tersebut. Sibuk sudah seorang itu memikirkan dirinya sendiri, bagaimana matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil, luar biasa, sampai para nabi pun merasa takut dengan adanya hari kebangkitan. Para nabi ketika didatangi oleh manusia yang meminta syafaat, memintakan kepada mereka syafaat kepada Allah, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka mengatakan nafsi-nafsi masing-masing. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan syafaat kepada umatnya. Karena para nabi pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falanas'alanna ursila ilaihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada umat-umat yang diutus para rasul kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walanas'alanna al-mursalin, dan Allah akan menanya setiap utusannya. Maka ini adalah keadaan para anbiya alaihimussalam pada hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah, dan hari kiamat itu tidak akan datang kepadamu atau kepada kalian kecuali datangnya itu tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat seakan-akan kamu ini mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah sesungguhnya ilmunya, yaitu ilmu tentang hari kiamat, adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian innama anta mundziru man yakhsha, sesungguhnya kamu adalah hanya pemberi peringatan kepada man yakhsha, kepada orang-orang yang dia takut datangnya hari kiamat. Bahkan para sahabat alaihim ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebagiannya sudah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah, mereka tetap merasa takut. Takut akan datangnya hari kiamat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang dimaksud dengan mayyakhsyaha, yang takut dengan hari tersebut. Karena pada saat itu semua manusia akan tampak di hadapannya catatan-catatan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira. Pada saat itu akan tampak apa yang kita kerjakan ketika di dunia, akan tampak apa yang kita ucapkan ketika di dunia. Ketika kita di dunia pun sudah lupa apa yang kita ucapkan. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang terucap dari seorang manusia kecuali di sampingnya ada malaikat raqibun atid yang akan mencatat setiap apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Maka ketika kita sudah lupa di dunia, di akhirat nanti akan muncul semua yang apa telah kita kerjakan ketika di dunia. Takut ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadamul abdi yaumal qiyamah inda rabbi hatta yus'alan. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam dari sisi Rabb-nya pada hari kiamat sampai akan ditanya tentang empat perkara. Tentang waktunya, masa mudanya untuk apa dia habiskan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, bagaimana dia mendapatkan harta tersebut, bagaimana dia menghabiskan harta tersebut. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hal yang lainnya. Maka hanya orang-orang yang bisa, atau orang-orang yang bisa mengambil manfaat adalah orang-orang yang bisa mengambil peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama nadaratuka naf'uha liman yakhsha maji'a sa'ah. Sesungguhnya peringatanmu, yaitu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut maji'a sa'ah, yaitu datangnya hari kiamat. Wa yakhafu al-wuqufa baina yadayhi, dan mereka, dia ini takut ketika berdiri di hadapan Rabb-nya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan pada hari itu sudah tidak lagi berguna. Tidak bisa lagi kita berbohong. Mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganti yang berbicara adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, kulit-kulit kita akan menjadi saksi apa yang telah kita kerjakan ketika di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala al-yauma nakhthimu ala afwahihim, pada hari di mana Allah mengunci lisan-lisan ataupun mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, kemudian berkata tangan-tangan mereka. Kemudian watashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka. Dibawa kemana kaki ini ketika di dunia berjalan? Apakah ke tempat maksiat, ataukah datang untuk menghadiri majalisul ilm? Apakah dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dipakai untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka nanti yang bersaksi adalah kaki-kaki kita. Bimakanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Maka ini seharusnya peringatan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kita pada hari kebangkitan, yaitu inna ma anta mundhiru may yakhsha, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut, yaitu takut akan datangnya hari kiamat. Karena tidak tahu kita amalan yang kita kerjakan sekarang di dunia ini diterima oleh Allah atau tidak. Apakah amalan-amalan kita tertolak atau tidak? Tidak ada yang mengetahuinya. Fahumul ladzina la yahumuhum siwal isti'dadilaha wal amala li ajliha. Dan orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang tidak lagi memiliki keinginan siwal isti'dadilaha, kecuali mempersiapkan bekal dan beramal untuk menghadapi hari kebangkitan. Nah, ini adalah orang-orang yang disebutkan bisa mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man la yu'minu biha, dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, fala yubali bihi wala bita'annutihi li'annahu ta'annutun mabniyun 'alal inadi wa takdzibi. Maka mereka dan pertanyaan mereka yang ini menyusahkanmu, jangan, tidak perlu dihiraukan pertanyaan orang-orang kaum musyrikin. Kenapa disebutkan li'annahu ta'annutun mabniyatun 'alal inadi wa takdzib? Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan mereka ini dibangun di atas pembangkangan al-inad wa takdzib dan kedustaan. Mereka bertanya di dalam rangka memperolok-olok Rasulullah, di dalam rangka mengingkari hari kebangkitan. Wa idza wasala ila hadhil hal, dan jika sampai pada keadaan yang seperti ini, yaitu pertanyaan mereka dibangun di atas kedustaan, dibangun di atas pembangkangan, kanal ijabatu anhu abatan, maka menjawab pertanyaan mereka ini adalah sia-sia, karena memang niat mereka adalah untuk mendustakan. Yanzihul hakim anhu, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana itu bersih atau sih dari perbuatan yang sia-sia. Maka ini adalah ayat yang terakhir dari surat An-Nazi'at yang disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu tentang pertanyaan hari kiamat dari orang-orang yang mereka mendustakan tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga disebutkan, dijelaskan bahwasanya hari kiamat waktu terjadinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan waktu terjadinya kiamat. Maka apabila ada orang yang mengatakan kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka ini adalah pendusta. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan pada malam ini kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah pada surat yang selanjutnya, yaitu surat yang ketiga dari juz Amma, yaitu surat Abasa wa hiya makiyyatun, yaitu surat yang diturunkan qablal hijrah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.